ma'a wazan al-fi'il. Ijtima'u al-alamiyah ma'a al-wazan al-fi'il. Halaman berapa? Halaman kalau di kitab Ana halaman 296. Halaman 296. Taib. Misal Ahmadu wa taglibu ويزيد ونرجس تقول سلمت ala Ahmada. Salam tu ala Ahmada. Salam tu fi'il madi mabni ala as-sukun litisalihi bidomiri rafa al-mutaharrik la mahalla lahu bidal i'rab. Watta domir mutasil mabni ala al-dhammi fi mahalli raf'in fa'il ala harfu khafdin mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ahmada ismun mahfudun bi ala wa ala matu khafdihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi li'annahu ismun ghairu munsarif. Taib wal man' min sharaf, yang menghalangi dia dari sharafnya apa? Yaitu al-alamiyah ma'a wazan al-fi'il. Ya, al-fathah dhahirah niyabatan anil kasrah. Ya, li'annahu isim ghairi munsarif. Taib. Taqulu sallamtu ala ahmada fa ahmada isim mahfud lidukhuli harfil khafdi alaihi. Walamatu khafdihi al-fathah niyabatan anil kasrah li'annu isim la yansarif. Wal mani lahum yansarif al-alamiyah wa waznu ya, al-fi'li. Taib al-muradu wal-muradu biwazn al-fi'il di sini. Ya, sebenarnya pembahasannya panjang ya, tapi bukan di sini tepatnya. Wal-muradu biwazni al-fi'li huna fi hadihil amsira wa nahwiha. An yakuna fi awal al-ismi harfun zaid min al-ahruf alati tuzadu fi awal al-mudari'. Dimaksudkan dengan wazan fi'il di sini adalah ya, pada awal isim itu terdapat huruf, salah satu huruf yang digunakan sebagai huruf tambahan pada awal mudhari', berarti apakah itu hamzah, nun, ya, dan ta. Jadi sini mewakili masing-masingnya. Ahmadu ya, ala wazan af'alu. Taglibu ala wazan tadribu ya, tadribu, taglibu. Taf'ilu yazidu yaf'ilu, narjisu naf'ilu. Nah, kalau ada secara wazan, kalau ada misalnya secara wazan dia kita lihat sepertinya wazannya adalah wazan fi'il, tetapi tidak didahului oleh salah satu huruf yang merupakan huruf zaidah pada fi'il mudhari', salah satu dari ana itu, maka dia tetap dia munsharif. Contohnya apa? Ja'farun. Ya, Ja'far. Ja'far nama seorang. Munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif. Ja'far munsharif. Kenapa dia munsharif? Karena walaupun dia ala wazan terkumpul di situ al-alamiyah ma'a wazan al-fi'il, akan tetapi wazan fi'ilnya ya, huruf awalnya bukan salah satu huruf dari ana itu, bukan salah satu huruf dari ana itu. Fa Ahmad ala wazan azhabu wa taqlib wa huwa ismu qabilah, taqlib ismu qabilah ala wazan tadrib wa hakadha. Baik, yang berikutnya adalah misal ijtima' al-alamiyah ma'al adl. Ijtima' al-alamiyah ma'al adl. Misal, Umaru wa Zufaru wa Zuhalu. Zuhal. Taqul radhiyallahu an Umara. Radhiya fi'lun madhi in ala al-fath la mahala lahu min al-i'rab. Lafzu al-jalalah Allahu fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahirah ala akhirih. An harfu khafdin. Umara ismun makhud bi'an wa alamatu khafdihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi niyabatan anil kasrah li'annahu ghairu munsarif. Fa'umara isim makhud lidukhuliha fil khafdi alaihi wal matkhafdihi al-fatah niyabatan anil qasra li'annahu isim ghairu munsarif. Wal mani' lahu min as-saraf adalah al-alamiyah wal-adal li'annahu ma'dul al-adal. Terjadi perubahan. Ya, Umaru ma'dul an Amir. Begitu juga Zufaru ma'dul an Zafir. Zuhalu ma'dul an Zahil. Wazan asalnya Amir, Zafir, Zahil, kemudian berubah menjadi Umar, Zufar, Zuhal. Ya, nah perubahan ini menyebabkan dia disebut ma'dul atau al-adl. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita selesai dari pembahasan isim ghairu munsharif yang illah maknawiyahnya kembali kepada al-alam, al-alamiyah. Ya. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, pada pertemuan berikutnya insyaallah. Yang illah maknawiyahnya adalah al-wasfiyah. Illah maknawiyahnya adalah al-wasfiyah. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik, subhana la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.